kita bisa perhatikan di tempat mana penentangan kepada jemaat yang sangat banyak, di sana jemaat bangun, gigih, hidup. Di mana jemaat yang tidak mendapatkan penentangan di suatu tempat, di sana jemaat pun tertidur. Jadi, kita menyaksikan penentangan kepada jemaat ini, di mana penentangan yang banyak, pengenalan jemaat pun semakin dahsyat, dan jemaat pun maju. Mungkin, dengan tabligh kita, justru terkadang pertabligan pun tidak memberikan dampak yang luar biasa seperti itu pengenalan terhadap jemaat, seperti yang dilakukan oleh, seperti yang dibuahkan oleh penentangan yang menimpa jemaat ini. Begitu juga negeri-negeri non-Muslim, ketika ada penentangan kepada Islam, justru kita harus memanfaatkan itu dengan untuk memperkenalkan Islam Ahmadiyah kepada mereka. Dan kita harus upayakan itu. Seperti yang saya katakan, ajaran Islam yang damai, hendaknya kita sampaikan kepada mereka. Mungkin setelah itu akan muncul lagi banyak lagi penentangan, akan meningkat. Dan terkadang penentangan meningkat setelah itu di kalangan Kristen juga, misalnya di Jerman, penentangan kepada jemaat, para nasionalis mereka banyak sekali melontarkan hal-hal. Namun orang-orang yang berfitrat baik mendapatkan hal-hal yang positif, pengaruh yang baik. Mereka menjadi kenal dengan jemaat, dan alih-alih kita takut melihat kondisi itu, justru kita harus bahagia dan mempercepat pekerjaan kita. Dan para Ahmadi harus menjadi bagian dari pertabligan dengan perkataan perbuatan mereka yang baik. Masing-masing bersabda, perlindungan kepada Islam dan untuk menzahirkan kebenaran, yang utama adalah kalian menjadi suri teladan umat Islam yang benar, yang baik. Yang kedua adalah keindahan dan kesempurnaannya, sampaikanlah kepada dunia, perlihatkanlah kepada dunia. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita supaya kita menjadi orang-orang melewati kehidupan ini dengan sesuai dengan ini, dan menjadi suri teladan dari umat Muslim yang benar. Dan meskipun banyak sekali penentangan, kita mendapatkan taufik untuk bisa menyampaikan ajaran Islam yang hakiki, dan kita bisa menjahirkan ajaran Islam yang hakiki kepada dunia. Amin. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Yang pertama adalah Mukarram Maulana Hakim Muhammadin Sahib Kadian. Beliau putra dari Muhammad Aziz Rudin Sahib. Beliau wafat pada tanggal 15 Maret 2017 pada umur 97. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakek beliau Hakim Muhammadin Sahib adalah sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salam dan termasuk ke dalam 313 sahabat Masih Maud alaihi salam. Nama beliau disebutkan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam di dalam buku beliau, ada dua buku beliau alaihi salam. Hadrat Hakim Maulidin Sahib, beliau adalah kepala sekolah di Kangra. Ketika sesuai dengan nubuatan Masih Maud alaihi salam, ketika terjadi gempa bumi yang dahsyat pada tahun 1905, saat itu beliau terhindar dengan para muridnya secara mujizat dari gempa bumi itu. Hakim Muhammadin Sahib almarhum pada Juni 1920 lahir di Metrik di Lahore, di Kadian, lalu di College Lahore beliau melanjutkan pendidikan. Lalu Hakim Haziki, gelar Hakim Haziki beliau raih sampai 94 beliau sebagai master di stasiun kereta api. Lalu beliau menyampaikan permohonan wakaf atas gerakan pencarangan Hadrat Muslim Ma'ud. Beliau radhiyallahu anhu menyampaikan lanjutkanlah pekerjaan dan lanjutkanlah juga tabligh. Beliau sangat berhasrat untuk setelah mendengarkan khutbah huzur kedua, lalu